بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengganti Al-Fatihah bagi orang yang tidak bisa menguasai, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, tidak bisa menghafalnya, tidak bisa menguasainya. Nah, meskipun dia telah belajar, karena keterbatasan yang ada padanya atau karena dia baru masuk Islam, baru belajar, namun waktu sempit, ya, khawatir waktu berakhir sementara dia harus sholat saat itu. Nah, setelah kita lewati dalil-dalil dan rincian mazhab yang ada, yang terbaik, di sini ana akan menambahkan, menukil keterangan An-Nawawi yang menukilkan mazhab ulama secara global dalam kitab Al-Majmu'. Dalam masalah ini, dalam kitab Al-Majmu', An-Nawawi mengatakan, jadi kesimpulan mazhab ulama dalam masalah ini, mazhab kami adalah, kata An-Nawawi, mazhab kami yaitu mazhab Syafi'i adalah wajib membaca 7 ayat lain sebagai pengganti Al-Fatihah. Wajib membaca 7 ayat lain sebagai pengganti Al-Fatihah. Apabila tidak ada satu ayat pun yang dikuasainya dari Al-Quran, apabila tidak satu ayat pun yang dikuasainya dari Al-Quran, wajib menggantinya dengan zikir. Wajib menggantinya dengan zikir. Apabila zikir juga tidak bisa, wajib berdiri dalam sholat selama 3 kadar waktu untuk membaca Al-Fatihah. Selama kadar waktu untuk membaca Al-Fatihah. Jadi lama berdirinya kadar waktu yang dibutuhkan untuk bacaan Al-Fatihah. Berdiri diam, lama berdirinya, ya, dengan diam adalah selama kadar waktu yang dibutuhkan untuk baca Al-Fatihah, 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, ini pula pendapat Ahmad. Kata Abu Hanifah, apabila tidak ada yang ia bisa dari Al-Quran, ia wajib berdiri dengan diam tanpa membaca zikir. Jelas ini lemah, bertentangan dengan hadis. Kata Malik, tidak wajib atasnya dan tidak wajib berdiri. Ya, tidak bisa. Tidak wajib atasnya dan tidak wajib berdiri. Jadi takbiratul ihram langsung rukuk. Ini juga, ini lebih lemah lagi. Pendapat Abu Hanifah lebih baik daripada pendapat Malik. Dan yang benar, pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang pertama, mazhab Hambali dan Syafi'i yang telah kita lewati berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dalam masalah ini. Nah, perintah Nabi Sallam kepada al-musyi fi salati, hadis Abu Hurairah, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an," kemudian baca apa yang termudahkan dari Al-Qur'an yang kau kuasai. Menunjukkan jika ada ayat yang dihafalkan. Ya. Dari surat Al-Fatihah meskipun tidak sampai 7 ayat, maka itu yang dia baca. Ya. Atau ada ayat lain di luar Al-Fatihah selain Al-Fatihah yang dia hafalkan, itu yang dia baca. Jika memang tidak bisa, tidak ada sama sekali Al-Quran dia tahu, maka beralih ke hadis Abdullah bin Abi Auf, zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tadi kita dengar pengganti Al-Fatihah itu adalah membaca ayat selain Al-Fatihah yang dia bisa, 7 ayat penggantinya, karena Al-Fatihah 7 ayat yakni sesuai kadar surat Al-Fatihah. 7 ayat pengganti tersebut maksudnya pada madhab Hanbali dan Syafi'i, 7 ayat dengan jumlah huruf 7 ayat. Jadi memang harus 7 ayat. Jika hanya 6 ayat, 5 ayat, tidak bisa. Harus 7 ayat. Karena Al-Fatihah 7 ayat. Kemudian dari segi jumlah huruf, pada madhab Hanbali dan Syafi'i mengatakan dengan jumlah huruf dari keseluruhan 7 ayat itu menyamai jumlah huruf Al-Fatihah. Keseluruhan jumlah huruf dari keseluruhan 7 ayat menyamai jumlah huruf Al-Fatihah totalnya seluruhnya. Jadi tidak harus setiap ayat jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf setiap Al-Fatihah. Misalkan ayat pertama yang dia hafal ya dari selain Al-Fatihah dia baca, itu harus jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf ayat pertama dari Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat kedua juga begitu, harus sama jumlah hurufnya. Tidak. Tidak seperti itu. Nah. Jadi haruskan setiap ayat jumlah hurufnya sama dengan ayat yang digantikan dari Al-Fatihah. Tetapi yang penting 7 ayat totalnya dan total seluruh huruf sama dengan total huruf jumlah huruf surat Al-Fatihah. Nah, jadi masalah panjang pendeknya ayat pengganti itu yang digantikannya tidak harus, ya tidak harus seragam. Nah, yang penting totalnya, totalnya 7 ayat semuanya dan total jumlah hurufnya sama ya Al-Fatihah. Nah, dan jika kemudian kadarnya melebihi surat Al-Fatihah tidak masalah. Yang tidak bisa, tidak sah jika tidak mencapai kadar Al-Fatihah. Tidak sampai 7 ayat, total hurufnya tidak sampai. Adapun lebih tidak masalah. Nah, ini pada mazhab Hambali dan Syafi'i 7 ayat tersebut, demikian maksudnya. Nah, ada pendapat kedua di kalangan fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah. Pendapat ini lebih ringan secara praktek. Tetapi yang pertama lebih hati-hati. Ya. Nah, pendapat tadi mazhab Hanbali dan Syafi'i itu lebih hati-hati. Adapun yang ini lebih ringan dalam hal praktek, yaitu yang penting 7 ayat pengganti Al-Fatihah, kan Al-Fatihah 7 ayat, maka diganti dengan 7 ayat yang lain. Nah, dan total jumlah hurufnya tidak diharuskan sama dengan Al-Fatihah. Yang penting 7 ayat. Jadi 1-7 ayat pengganti dengan jumlah huruf keseluruhannya kurang dari kadar Al-Fatihah, tidak masalah. Yang penting jumlahnya 7 ayat. Ini lebih ringan dalam hal praktek. Namun yang pertama lebih hati-hati, bahwa 7 ayat tersebut di total hurufnya, jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf surat Al-Fatihah minimalnya. Nah, ada pendetanya sudah kita lewati ya. Nah, jika ada satu ayat dari Al-Fatihah dia hafalkan, maka itu yang dia ulang-ulang sampai mencapai kadar Al-Fatihah. 7 ayat dengan jumlah hurufnya, seluruhnya. Atau satu ayat di luar Al-Fatihah yang dihafal, itu yang dia ulang-ulang. Ya, 7 ayat. Ya, 7 kali dan dengan total jumlah huruf sama. Nah, dan seterusnya, sebagaimana telah lewat tanpa kita perlu ulangi lagi. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita beralih kepada matan yang baru. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan wa yaqra'u ma'aha fi raka'ataini al-ulayaini min ar-ruba'iyyati wa ats-tsulatsiyyati suratan. Dan disyariatkan, disunnahkan, mustahab membaca bersamanya fi raka'ataini al-ulayain, pada dua rakaat yang pertama min ar-ruba'iyyah, dari salat empat rakaat. Ruba'iyyah adalah salat empat rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya. Dua rakaat yang pertama, rakaat pertama dan kedua maksudnya. Wa ats-tsulatsiyyah, dan dua rakaat pertama dari salat tiga rakaat, yaitu salat maghrib. Yeah. Dan tentunya rakaat pertama dan kedua dari salat subuh. Intinya maksudnya adalah disunnahkan membaca bersama Al-Fatihah surat lain, ya, suratan, pada rakaat pertama dan kedua dari salat subuh. Dan hanya dua rakaat, rakaat pertama dan kedua dari salat duhur, rakaat pertama dan kedua dari salat asar, rakaat pertama dan kedua dari salat maghrib, rakaat pertama dan kedua dari salat isya, itu maksudnya. Nah, bagaimana afdolnya, surat apa yang dibaca pada salat-salat tersebut? Takun, surat yang dibaca itu diklasifikasi menjadi tiga. Yang pertama, fil fajr, pada salat subuh, min tiwali al-mufassal, yang dibaca adalah surat yang tergolong dalam kategori tiwal al-mufassal, al-mufassal yang panjang. Istilah al-mufassal adalah surat-surat yang banyak, yakni surat-suratnya pendek-pendek, banyak fawasil, banyak fasil, terjadi banyak pemisahan-pemisahan ini. Nah, ayatnya pendek-pendek, disebut mufassal. Nah, terbagi menjadi tiwal, qisar dan awsat. Pada salat fajar, salat subuh, yang termasuk dalam kategori al-mufassal yang panjang. Wa fil maghrib, pada salat maghrib, min qisarihi, baca surat al-mufassal yang qisar, yang paling pendek, yang pendek. Wa fil baqi, dan pada salat lima waktu lainnya yang tersisa apa? Zuhur, asar, isya. Min awsatihi. Baca surat mufassal yang sedang, yang kategorinya sedang. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan batasan al-mufassal, yang termasuk tiwal mufassal, qisar mufassal, awsat mufassal? Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat, dalam sifat salat, kitabnya Sifat Salat Nabi, di hasyiah di footnote-nya catatan kakinya beliau menjelaskan bahwa al-mufassal muntahahu akhirul Quran. Al-mufassal itu ya akhirnya adalah akhir Al-Quran. Surat apa yang terakhir dalam Al-Quran? Sesuai sunnah Al-Quran. Surat apa? Yang paling terakhir apa? An-Nas. Nah, itu akhir Al-Mufassal. Itu akhir Al-Mufassal. Nah. Ittifaqan. Menurut ittifaq ulama. Kata Al-Albani. Ulama sepakat bahwa akhir surat terakhir dari Al-Mufassal adalah surat An-Nas. Nah, wabtida'uhu kata Al-Albani dan permulaan Al-Mufassal min Qaf alal asah menurut pendapat yang paling benar. Permulaan Al-Mufassal mulai dari surat Qaf. Qaf Al-Quranul Majid. Itu awal Al-Mufassal. Jadi yang masuk dalam kategori surat-surat yang ya pendek-pendek ayatnya banyak-banyak terpilah-pilah karena pendek-pendek ayatnya disebut Al-Mufassal mulai dari Qaf sampai An-Nas. Nah, sekarang dibagi di sini. Ya. Sunnahnya pada surat subuh tiwal al-mufassal. Mufassal yang termasuk tiwal yang panjang. Ya. Yang panjang. Yang masuk tiwal mufassal yang panjang itu dari mana sampai mana? Dari apa sampai apa? Nah. Kata ulama di antaranya dalam Syarhul Mumti disebutkan dari Qaf sampai Amma yatasaalun. Dari Qaf sampai Amma yatasaalun. Artinya Amma yatasaalun tidak masuk. Apa sebelum Amma yatasaalun? Surat apa? Sebelum Amma yatasaalun. Dari Qaf sampai Amma yatasaalun. Maksudnya Amma tidak masuk. Jadi yang terakhir apa? Coba diganti yang mungkin lupa tadi. Hah? Apa yang terakhir? Wal-mursalat. Al-mursalat. Ya. Bukan ya, nasihat istilahnya. Nah. Wal-mursalat. Al-mursalat. Al-mursalat. Al-mursalat. Jadi, sunnahnya pada surat subuh, pilih salah satu dari surat-surat ini. Dari Qaf sampai Amma. Yani Amma tidak masuk. Al-mursalat. Nah, terakhir. Nah, ini gonta-ganti di surat-suratnya. Tayyib di surat subuh. Nah, kemudian wa fil maghrib min qisarihi. Pada surat maghrib yang pendek ya. Kemudian duhur, asar, isya yang sedang. Nah, yang sedang itu dari mana sampai mana? Nah, tadi yang panjang dari Qaf sampai Amma. Yani Amma tidak masuk. Kemudian yang sedang, yang termasuk awsat, yang disunahkan dibaca pada salat duhur, asar, dan isya, itu mulai dari amma sampai al-duha. Dari amma sampai al-duha. Artinya al-duha tidak masuk. Nah, dipilih salah satu dari surat-surat itu yang sering dibaca pada salat duhur, asar, dan isya. Kalau pada salat subuh, yang sering dibaca, pilih salah satu mulai dari Qaf, dan seterusnya termasuk yang terakhir al-mursalat. Nah, pada salat duhur, asar dan isya mulai dari amma ya sampai ad-duha. Ad-duha tidak masuk. Kemudian pada salat maghrib qisar yang pendek, mufassal yang pendek yaitu dari ad-duha sampai surat yang terakhir dari sebut tadi an-nas. Maka pilih pada salat maghrib ya yang sering dibaca salah satu dari surat-surat Qisar, Al-Mufassal, Al-Duha, dan yang setelahnya. Sampai An-Nas. Nah, bisa difahami? Ini makna طوال المفصل يسار مفصل أطول مفصل. طيب كتى السعدي رحمه الله يجهر في القراءة ليلا منجهر كان بتاء بمالم هاري الفاتحة dan سورة فلحية ويسر بها نهارا membaca sir di siang hari, yakni salat salat malam, malam hari maksudnya apa? Salat maghrib, salat isya dan juga salat subuh. Wa yusirru biha naharan, kemudian membaca sir di siang hari maksudnya duhur, asar. Itu sir. Illa kecuali al-jum'ata, kecuali salat Jumat siang hari namun dijaharkan. Wal Id, dan salat Id. Ya, rasanya di waktu duha, Idul Fitri, Idul Adha, dua rakaat siang hari tapi dijaharkan. Wal Kusuf, wal Istisqa, dan salat kusuf. Salat kusuf tergantung. Ya. Jika gerhana matahari berarti siang hari, jika gerhana bulan berarti di malam hari. Meskipun di siang hari yang gerhana matahari, maka salat gerhana dijaharkan bacaannya. Wal istisqa, begitu pula salat istisqa, salat minta hujan, bacaannya dijaharkan. Nah, Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah. Fa innahu yajharu biha, maka sesungguhnya pada salat-salat disebutkan yaitu salat Jumat, Id, kusuf, gerhana dan istisqa minta hujan dijaharkan. Baik, ini makam yang akan kita pelajari. Nah, jadi di sini Sa'di rahimahullah menetapkan, mentakrir disyariatkan yang membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah yaitu pada rakaat, beliau bahasakan dengan rak'atainil ulayain, dua rakaat pertama, maksudnya rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama dan kedua. Nah, dari salat 4 rakaat, dari salat 3 rakaat yaitu maghrib dan salat 2 rakaat yaitu subuh. Hukumnya sunnah, mustahab, tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah, mustahab. Artinya jika itu dibaca maka afdal, pahalanya lebih besar. Jika ditinggalkan, tidak dibaca, tidak berdosa dan sholat tetap sah, karena hukumnya hanya sunnah, mustahab. Ini madhab 4 imam madhab. Madhab 4 imam madhab yang ma'ruf yaitu al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad. Keempat-empatnya menyatakan hukumnya hanya mustahab. Dan jumhur ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, ya ini yang anak sempat nukilkan sekarang dari a'immah yang bersama jumhur, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, Al-Albani. Nah, An-Nawawi juga tentunya, An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, Al-Albani. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Qatadah. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Hadisnya ada dalam Bulughul Maram. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Fa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri. Fa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri. Maka Nabi alaihi salatu wasallam membaca pada salat zuhur dan asar. Fi rak'atain al-ulayain. Fi rak'atain al-ulayain, pada dua rakaat pertama. Itu rakaat pertama dan kedua. Bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah. wa surataini, dan dua surat lainnya. Wa surataini, dan dua surat lainnya. Ini dua rakaat pertama satu surat utuh sempurna dari awal sampai akhir, bukan potongan. Rakaat kedua ya juga surat utuh dari awal sampai akhir. ويسمعنا الآية أحيانا ويسمعنا الآية أحيانا كتب أبو قتادة ويسمعنا dan Nabi alaihi salatu wasalam memperdengarkan kepada kami al-ayat, ayat yang dia baca ya. Ayat yang dia baca ahyana, kadang-kadang, karena salat duhur dan asar itu sir, salat duhur dan asar sir, bacaan Nabi tidak terdengar karena sir, berbisik. Namun kadang-kadang Nabi sengaja menjaharkan ya ayat, kadang-kadang ya, terkadang mau menjaharkan satu ayat yang dibaca sehingga terdengar, dan dengan itu diketahui bahwa Nabi membaca. Nah, wa kana yutawwilu ar-rak'ata al-ula min adh-dhuhri wa yuqassiru ath-thaniyata. Wa kana, dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutawwilu ar-rak'ata al-ula, memanjangkan rakaat pertama min adh-dhuhr, dari salat zuhur. Wa yuqassiru ath-thaniyata, dan memendekkan rakaat kedua. Jadi rakaat pertama surat yang dibaca lebih panjang daripada surat yang dibaca pada rakaat yang kedua, karena lama berdirinya rakaat pertama lebih rakaat pertama berdiri lebih lama daripada rakaat yang kedua. Jadi surat yang dipilih yang dibaca pada rakaat pertama lebih panjang daripada yang kedua. Wa kadzalika fi subh, demikian pula pada salat subuh. Yakni rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua surat yang dibaca. Subhanallah. Jadi semakin ke ujung itu semakin pendek. Nah, karena rakaat ketiga dan keempat ya sudah tidak membaca surat setelah Al-Fatihah kecuali kadang-kadang. Nanti kita akan pelajari. Ada dalil yang menunjukkan kadang-kadang juga disunnahkan baca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Tapi seringnya tidak. Jadi semakin ke akhir sholat semakin pendek pelaksanaannya. Nah, ini dalil ya amalan Rasulullah SAW yang kita dengar hadisnya ini menunjukkan hal itu mustahab. Sementara itu Al-Imam Ash-Shawqani beliau merajihkan pendapat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mewajibkan kadar bacaan Quran lebih dari Al-Fatihah. Asy-Syaukani merajihkan pendapat Umar Ibn Khattab yang mewajibkan bacaan Quran dengan kadar yang lebih dari Al-Fatihah. Jadi mewajibkan lebih dari Al-Fatihah. Tidak cukup hanya Al-Fatihah. Harus membaca lagi setelahnya. Ini pendapat Umar dan dirajihkan oleh Syaukani. Baik, berapa kadar lebihnya yang harus dan diwajibkan? Syaukani menetapkan kadarnya minimal satu ayat. Sudah cukup. Setelah Al-Fatihah, minimal nambah satu ayat. Panjang atau pendek. Yang penting satu ayat. Sudah cukup melaksanakan kewajiban. Asy-Syaukani pendapat ini berdalil dengan beberapa hadis. Hadis-hadis itu bisa dilihat dalam kitab Ad-Darari, salah satu kitab Asy-Syaukani. Ad-Darari syarah Ad-Durar Al-Bahiyyah. Nah, matan fikih. Asy-Syaukani punya matan karya matan fikih berjudul Ad-Durar Al-Bahiyyah, disyarah sendiri oleh beliau dengan judul Ad-Darari Al-Mubi'ah. Nah, sedih hadisnya di sana. Dan yang terkuat dari hadis-hadis yang jadi pegangan untuk pendapat ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hajar Al-Albani dan Al-Wadi'i. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini ada beberapa hadis jadi pegangan, tapi yang terkuat hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam Tarkisul Hadir Al-Albani. Ya, dalam Sahih Abi Dawud dan juga Al-Wadi'i dalam As-Sahih Al-Musnad dan dalam Al-Jami' As-Sahih. Hadisnya disahihkan oleh tiga imam yang kalian dengar. Lafaz hadisnya kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Umirna an nasra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassara." Umirna an nasra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassara. Umirna, kami diperintah. Siapa yang memerintah? Rasulullah SAW tentunya. Jika sahabat mengatakan kami diperintah, maka yang memerintah tidak lain adalah Rasulullah SAW. Kami diperintah oleh Rasulullah SAW. Umirna an naqra'a, untuk membaca dalam salat di Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Wa ma tayassara, dan yang termudahkan dari Al-Quran setelahnya. Itu dibaca. Syaghani tadi menetapkan yang penting baca satu ayat setelah Al-Fatihah sudah cukup melaksanakan hadis ini. Perintah hadis ini yang menunjukkan wajib. Nah, namun yang benar hadis ini hanya menunjukkan hal itu mustahab. Perintah membaca Al-Fatihah pada hadis ini jelas wajib. Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit dan hadis Abu Hurairah yang telah kita lewati yang menyatakan tidak sah salat tanpa baca Al-Fatihah. Jika imam rukun, jika munfarid salat sendiri rukun, jika makmum wajib. Ini Al-Fatihah. Adapun ma tayassar, ya, selain Al-Fatihah yang termudahkan setelah itu, perintah untuk membacanya hanya bersifat mustahab, karena hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa tidak ada yang diwajibkan dari bacaan Quran kecuali Al-Fatihah. Berarti perintah pada hadis ini untuk selain Al-Fatihah sifatnya mustahab. Adapun Al-Albani rahimahullah, beliau berhujjah dalam sifat salat Nabi, dalam sifat salat Nabi, kitab Al-Albani rahimahullah yang masyhur, kitab yang luar biasa, sifat salat Nabi. Al-Albani berhujjah dalam kitab tersebut untuk mendukung pendapat jumhur ini bahwa bacaan selain setelah Al-Fatihah hanya mustahab, berhujjah dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang kisah Mu'ad. Masih ingat kisahnya Mu'ad? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an. Masih ingat Mu'ad bin Jabal kisahnya bagaimana? Pada salat Isya, Mu'ad bin Jabal ikut salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi bermakmum. Kaumnya menunggu beliau di belakang, yakni di tempat mereka, di permukiman mereka. Mereka tidak mau salat Isya tanpa diimami Mu'ad. Sementara Mu'ad radhiyallahu anhu salat Isya bersama Rasulullah sallallahu di Masjid Nabawi. Setelah salat Isya, Mu'ad pulang ke kaumnya mengimami mereka salat Isya. Mu'ad tentunya salat sunnah, ya, karena sudah salat Isya, beliau mengulang bersama kaumnya, ya, salat sunnah kaumnya dengan niat salat Isya. Ini dalil bolehnya berbeda niat antara imam dan makmum. Subhanallah, Mu'ad radhiyallahu anhu memanjangkan bacaannya. Padahal ini mereka sudah menunggu. Mu'ad sudah salat Isya bersama Nabi SAW baru pulang, yaitu tetap dipanjangkan bacaannya. Ada seorang pemuda fatan yang hadir di situ punya hajat, ya, di malam hari. Nah, dia tidak tahan, akhirnya dia memisah dari shaf, keluar, lanjutkan salat sendiri. Nah, Mu'ad marah. Baik, sampai terjadi konflik, yakni terjadi perselisihan antara Mu'ad dengan pemuda tersebut. Nah, dan Mu'ad radhiyallahu anhu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi arahan oleh Nabi SAW yang mengatakan, Afattanun anta ya Mu'ad? Afattanun, apakah engkau hendak menjadi juru fitnah ya Mu'ad? Dan diajari, ya ini salat isya itu bacanya jangan panjang-panjang. Nah, sudah kita pelajari tadi. Nah, awsab al-mufassal. Dari apa? Amma sampai abduha-duha tidak masuk. Yang itu, salah satu dari itu saja. Yang kadarnya seperti itu. Nah, al-muhim, itu kisah Mu'ad. Pada riwayat Abu Daud, Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dengan al-fata, dengan pemuda tadi yang berselisih dengan Mu'ad tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam pada riwayat Abu Daud, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil fata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda itu, kaifa tasna'u yabna akhi idza sallaita? Kaifa tasna'u yabna akhi idza sallaita? Bagaimana yang kamu lakukan wahai putra saudaraku idza sallaita, jika kamu salat? Tahu bagaimana cara kamu salat ya? Apa yang kamu baca jika berdiri dalam salat, itu maksudnya. Kaifa tasna'u? Bagaimana yang kamu lakukan ya ibn akhi wa putra saudaraku idza sallait, ya kamu salat? Qal, kata pemuda itu al-fata menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra'u bi fatihatil kitab. Aqra'u bi fatihatil kitab, saya membaca surat al-fatihah. Apa setelahnya? Kata dia, wa as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Dan setelah itu aku berdoa kepada Allah agar dimasukkan dalam surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Singkat memang. Cuma Al-Fatihah terus doa. Jadi dia tidak baca surat ayat setelahnya. Nah, pada hadis ini Nabi SAW tidak menyalahkan pemuda itu, tidak mengatakan kamu salah, kamu berdosa tidak baca surat, tidak baca ayat tambahan dari Al-Fatihah. Ya, ini ditakrir, dibenarkan salatnya oleh Nabi sekarang. Menunjukkan bahwa yang wajib hanya surat Al-Fatihah. Karena ternyata pemuda ini dalam salatnya tidak baca selain Al-Fatihah. Dan dia ditakrir, dibenarkan salatnya oleh Nabi sekarang. Al-Albani berhujjah dengan hadis ini untuk membenarkan pendapat jumhur dan empat imam madhab. Berbeda dengan pendapat Umar bin Khattab yang mewajibkan lebih dari Al-Fatihah dan didukung oleh Syaukani. Jadi pendapat yang benar, pendapat jumhur. Nah, jadi bacaan setelah Al-Fatihah hukumnya hanya mustahab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Kita akan mengangkat insyaallah pertemuan akan datang. Nakta fi hadza. Subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka.